بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. إخواني في الدين رحمكم الله، melanjutkan pembahasan kitab Ashlus Sunnah wa I'tiqaduddin. Penulis Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan, wal khawariju murraq. Selanjutnya adalah al-khawarij murraq. Mereka adalah orang-orang yang sangat keluar. Yakni mereka orang-orang khawarij telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis, yamruquna minal Islam, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari ad-din, agama, sebagaimana melesatnya anak panah dari sasarannya. Al-Khawarij ini adalah suatu kelompok yang mereka disebut dengan sebutan ini, Al-Khawarij, karena mereka keluar dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka keluar dari kepemimpinan Ali radhiyallahu an. Mereka juga keluar dari ad-din, agama ini, menurut sebagian ulama. Ikhwani fiddin rahimakumullah, juga mereka punya prinsip al-khuruj, keluar memberontak terhadap pemerintah muslim yang sah, yang menurut mereka tidak sepaham dengan mereka. Makanya berbagai apa yang disebutkan tadi mendukung kalau mereka ini disebut dengan al-khawarij, orang-orang yang keluar. Adapun murraq, orang-orang yang keluar juga, maknanya tadi telah kita sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka ini sebagai orang-orang yang keluar dari agama. Maka dari itu para ulama rahimahumullah, sebagian mereka berkeyakinan bahwa orang-orang khawarij benar-benar keluar dari dinul Islam, bukan lagi muslimin. Sebagian yang lain dari ulama kita rahimahumullah masih beranggapan bahwa mereka muslimin, hanya saja mereka keluar dari jalan yang benar. Ini khilaf di antara para ulama kita sejak zaman dahulu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ikhwanuna bagau alaina. Mereka itu yang masih saudara kita, dalam arti muslimin, hanya saja mereka memberontak terhadap kita. Yang jelas para ulama kita rahimahumullah ada yang cenderung kepada pendapat pertama, yaitu menganggap mereka telah keluar dari dinul Islam. Ada yang lebih cenderung kepada pendapat kedua, bahwa mereka masih muslimin tapi mereka adalah ahli bid'ah yang telah keluar dari jalur ahlus sunnah wal jamaah. Al-Khawarij, kelompok ini awal mula munculnya dan tampaknya adalah pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Walaupun cikal bakalnya sudah mulai tampak di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seperti yang kita ketahui bahwa sering kita dengar dalam hadis terkait dengan hal ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi ghanimah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membagi ghanimah, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada sebagian kaum yang banyak pemberiannya, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan dari pemberian yang banyak itu agar mereka semakin kokoh dalam Islam. punya tujuan-tujuan yang penuh dengan hikmah. Maka salah satu di antara orang-orang mengkritik Nabi SAW dengan pemberian yang dianggap tidak adil, maka dia pun menegur Rasulullah SAW dengan mengatakan, ittaqillah ya Muhammad, bertakwalah engkau wahai Muhammad. Maka Nabi SAW terheran dengan ucapan tersebut. Beliau pun mengatakan, faman yuti'ullah in asaituh, siapa orang yang taat kepada Allah kalau saya saja dianggap bermaksiat kepadanya. Di dalam hadis yang lain atau riwayat yang lain disebutkan Nabi mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama ya'tini khabarus sama sabaha wa masa'a, tidakkah kalian percaya kepadaku sementara aku ini adalah orang yang dipercaya, orang yang dipercaya oleh zat yang di atas langit yaitu Allah Azza wa Jal, datang kepadaku berita-berita dari langit di pagi dan petang hari. Di dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Allah Azza wa Jal mempercayakan kepadaku untuk mengurus hamba-hambanya, bagaimana kalian tidak percaya kepadaku? Maka seorang sahabat radhiyallahu an yaitu Khalid bin Walid radhiyallahu an mengatakan, ya Rasulullah, biarkan aku memenggal kepalanya. Nabi SAW mengatakan, mungkin dia sholat dan saya tidak diperintahkan untuk membunuh mereka yang sholat. Kemudian Khalid bin Walid radhiyallahu anhu mengatakan, betapa banyak orang yang sholat mengatakan suatu ucapan dengan lisannya sementara kalbunya tidak sama dengan apa yang di lisannya. Nabi mengatakan, aku tidak diperintahkan, lam umar bi an anquba quluban nas wa butunahum, aku tidak diperintahkan untuk membuka-buka kalbu manusia dan isi perut mereka, yakni biarkan secara lahiriah apa adanya mereka muslim yang sudah. Tapi kemudian ketika orang itu pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayakhruj min dhi'i hadha qaumun tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamahum ma'a siyamihim yatluna kitaballah la yujawizu hanajrahum yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah la in adraktuhum laqataltuhum qatla 'ad. Akan lahir dari asal muasal orang ini suatu kaum yang kalian akan merasa remeh solat kalian dibanding solat mereka. Kalian akan menganggap remeh puasa kalian dibanding puasa mereka. Mereka membaca kitabullah tapi enggak melewati tenggorokan mereka. Dan mereka itu keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari sasarannya karena begitu kuat dan begitu cepat. Sampai disebutkan dalam riwayat yang lain, ketika anak panah itu dilihat tidak ada bekasnya, ya, darah tidak ada di ujungnya, di bulu anak panahnya, karena saking kuatnya anak panah itu melesat. Nah, ini cikal bakal yang kemudian sebagian ulama menyebutkan bahwa ini adalah seorang munafik, Dzul Khuwaisirah. Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan yang semakna dengan itu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kemudian di zaman Uthman radhiyallahu anhu, ketika peristiwa terbunuhnya Uthman, maka muncullah orang-orang tersebut semakin tampak. Ketika itu antara orang Syiah dan Khawarij beriringan munculnya, hampir sama pada waktu yang sama. Abdullah bin Saba al-Yahudi menetaskan dua kelompok ini. Satu menjadi orang-orang Syiah dan satu lagi menjadi orang-orang Khawarij. Ya. Orang-orang Syiah seperti yang tadi kita bahas, orang-orang Khawarij cikal bakalnya seperti yang tadi kita sebutkan di zaman Abdullah bin Sabah terprovokasi sehingga mereka melakukan pemberontakan terhadap Utsman radhiyallahu anhu yang kemudian di belakang hari mereka menjadi kelompok, ya, sebagiannya menjadi orang-orang Syiah dan sebagiannya menjadi orang-orang Khawarij. Oleh karenanya kalau kita perhatikan sampai sekarang antara Syiah dan Khawarij walaupun terkadang nampak ada permusuhan tapi tetap ada hubungan erat di antara mereka. Dan sekarang orang-orang Daesh, ISIS ternyata mereka di Iran, ya, dapat pelayanan dan mereka hidup tenang di komunitas orang-orang Syiah di Iran. Menurut berita-berita yang ada. Ikhwan fillah rahimakumullah, itulah Al-Khawarij. Yang dari waktu ke waktu mereka muncul. Seperti kata Nabi SAW, kullama nasya'a nash'un kutik. Tiap kali muncul mereka akan terpotong. Hatta yakhruja akhiruhum ma'ad dajjal. Hukamukala sallallahu alaihi wasallam. Sampai nanti pada akhirnya mereka akan muncul di tengah-tengah pasukannya dajjal. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kelompok Khawarij ini memiliki pemikiran-pemikiran yang berbahaya dan telah kita sebutkan pada bab-bab sebelumnya tentang iman. Ya, mereka punya keyakinan bahwa iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Sehingga ketika orang melakukan suatu dosa, imannya hilang. Imannya hilang. Bukan berkurang, tapi hilang. Sehingga dia kafir. Ini menjadi keyakinan pokok mereka, orang-orang Khawarij. Sehingga seorang pemimpin ketika dianggap oleh mereka sedikit saja melenceng dari pokok-pokok keyakinan, maka langsung dianggap dan divonis sebagai pemimpin yang kafir. Selanjutnya maka wajib dihilangkan, diberontak, wajib dilengserkan dengan cara kudeta. Dan ini menurut mereka sebagai bagian daripada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, inilah keyakinan Khawarij. Dan mereka kalau begitu akan mengkafirkan para pelaku dosa besar. Di mana ini menjadi keyakinan mereka, orang-orang Khawarij. Sehingga dalam keyakinan Khawarij, para pelaku dosa besar kekal di neraka. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai orang kafir, maka vonis itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Ketika vonis itu ternyata tidak benar, maka vonis kekafiran akan kembali kepada yang menvonis. Dan inilah yang terjadi pada orang-orang Khawarij. Ketika mereka menvonis selain mereka dengan vonis kekafiran, sementara itu tidak benar, maka kekafiran justru kembali kepada mereka. Ikhwani fiddin rahimakumullah, orang-orang Khawarij dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah syarrul khalqi wal khaliqah, sejelek-jelek makhluk, sejelek-jelek makhluk di bawah kolong langit ini. Mereka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lain adraktuhum laqataltuhum qatla'at. Kalau aku berjumpa dengan mereka, maka aku akan memberangus mereka seperti diberangusnya kaum 'Ad. Oleh karenanya di zaman Ali radhiyallahu anhu, ketika mereka mulai mengelompok, di awalnya mereka berada di tengah-tengah komunitas pasukan Ali radhiyallahu an. Ketika mereka kemudian tidak puas dengan Ali radhiyallahu an, maka mereka pun akhirnya memisah di sebuah tempat yang namanya Harura. Kemudian Ali radhiyallahu anhu ingat pesan-pesan Rasulullah. Beliau pun akhirnya mengarahkan pasukannya kepada orang-orang Khawarij tersebut. Setelah melalui usaha untuk menasihati mereka, di antaranya dengan diutusnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maka kembalilah sekian orang, sekian ribu yang kembali dan bertaubat, dan masih tersisa sekian ribu yang lain. Setelah usaha demi usaha dilakukan dan mereka tetap membangkang, maka Ali radhiyallahu anhu kemudian bertekad untuk memerangi mereka sebagai pengamalan terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah Ali radhiyallahu anhu dan terjadilah ketika itu perang Nahrawan. Nahrawan adalah nama sebuah sungai yang disitulah terjadi peperangan antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengan kelompok Khawarij. Nahrawan memisahkan antara dua pasukan tersebut. Ketika terjadi peperangan, mereka berlari dan mereka dengan penuh semangat melewati jembatan Nahrawan untuk membunuh para sahabat. Membunuh para sahabat demi mencari pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana jahatnya orang Khawarij. Para sahabat Nabi yang mesti kita junjung tinggi sebagai orang-orang mulia, yang mesti kita bela, yang tidak boleh kita mengatakan kata-kata yang tidak baik terhadap mereka, hanya sebuah kata-kata. Ternyata mereka justru bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah demi memerangi para sahabat, dengan memerangi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah jahatnya orang-orang Khawarij. Oleh karena itu Rasulullah SAW menghasung untuk membunuh mereka, menghancurkan mereka. Sebagaimana Nabi katakan dalam hadis tadi, kalau seandainya aku menjumpai mereka, pasti aku akan memberangus mereka seperti diberangusnya kaum 'Ad. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka Ali radhiyallahu anhu berhasil menumpas mereka, walaupun ada sebagian mereka yang lari, yang kemudian dendam dan akhirnya berhasil membunuh Ali radhiyallahu anhu. Semoga Allah azza wa jalla meridhai Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ikhwan fillah rahimakumullah, Khawarij seperti yang tadi kita sebutkan akan terus muncul dan terus ada. Dan di zaman ini gerakan orang-orang Khawarij dan kelompok orang-orang Khawarij ini munculnya adalah dengan tulisan-tulisan tokoh-tokoh pergerakan seperti Abdul A'la Al-Maududi dan Sayyid Qutb. Ini dua tokoh pergerakan yang paling berpengaruh dalam kemunculan Khawarij di masa ini. Ya. Gerakan-gerakan Khawarij di masa ini seperti yang terwujud berupa gerakan Al-Qaeda, berupa Jabhatun Nusrah, berupa Daesh atau ISIS, ya. Dan kelompok-kelompok seputar itu kalau ditelusuri, ternyata yang membidani munculnya kelompok-kelompok radikal teroris Khawarij ini adalah tulisan-tulisan dua tokoh ini, Sayyid Qutb dan Abdul A'la Al-Maududi. Dan yang lebih utama adalah Abdul A'la Al-Maududi, kemudian Sayyid Qutb. Sayyid Qutb sangat terkagum dengan tulisan-tulisan Abdul A'la Al-Maududi. Abdul A'la Al-Maududi dengan beberapa tulisannya seperti empat mustalahat, empat istilah, di situ dibangun prinsip-prinsip yang kemudian menjadi pegangan pokok para teroris Khawarij. Ya. Dia juga punya buku Al-Khilafah wal-Mulk, dan dia punya buku-buku yang lain yang sangat mendorong munculnya kelompok ini karena diberi pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan Khawarij zaman dahulu. Kemudian Said Qutb begitu terpengaruh, dan dia pun menulis buku-buku yang sejalan dan semakin menjelaskan apa yang telah ditulis oleh Abdul A'la Al-Maududi. Di antara buku Said Qutb yang sangat berbahaya dalam bab ini adalah bukunya yang berjudul Ma'alim fit Tariq. Ma'alim fit Tariq, rambu-rambu fit Tariq, di sebuah jalan. Nah, disitulah dia banyak menuangkan gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran khawarij yang ini kemudian dibaca, dipahami, dan dipraktekkan oleh generasi-generasi berikutnya dari para pengagum tokoh-tokoh tersebut. Ya, kalau kita lihat misalnya kelompok Daesh atau ISIS, yang itu di antara tokoh utamanya ya adalah Abu Mus'ab Az-Zarqawi, nah, sebelum yang sekarang yaitu Abu Bakar Al-Baghdadi, dan sebelumnya lagi Abu Umar Al-Baghdadi. Ini adalah orang-orang belakangan. Tapi yang awal-awal dulu sebelum mereka adalah Abu Mus'ab Az-Zarqawi, seorang dari Yordania. Dia adalah murid daripada Abu Muhammad Al-Maqdisi, yang juga dari Yordania, yang telah menulis buku-buku, di antaranya adalah Al-Kawashiful Jaliyah fi Kufri Daulah As-Saudiyah. Al-Kawashiful Jaliyah fi Kufri Daulah As-Saudiyah artinya yakni penyingkap yang nyata dalam bab kekafirannya negeri Saudi Arabia. Ya, Saudi Arabia dalam pandangannya adalah negeri kafir. Nah, Abu Muhammad Al-Maqdisi ini yang sampai sekarang masih ada orangnya, Abu Mus'ab telah mati dalam salah satu serangan dari orang-orang Amerika kepadanya. Sedangkan Abu Muhammad Al-Maqdisi sampai sekarang masih hidup setahu saya. Ya. Dan dia ternyata berguru kepada Abdullah Azzam. Ya, mungkin nama yang tidak asing di sebagian kita, Abdullah Azzam, salah satu tokoh pergerakan. Juga kalau tidak salah dari Yordania juga dia, Abdullah Azzam. Ya. Ini salah satu gurunya Abu Muhammad Al-Maqdisi, Abdullah Azzam. Ya. Adapun semacam Bin Laden, ini juga murid-muridnya mereka. Abdullah Azzam ketika di Afghanistan, ya, dan Abdullah Azzam salah satu tokoh bergerakan. Yang terus kalau kita runut kembalinya kepada Ikhwanul Muslimin, dan kembalinya kepada siapa? Said Qutb. Abu Mus'ab Az-Zarqawi juga sebagai orang yang sangat terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Said Qutb. Nah, yakni dari waktu ke waktu, di zaman Abdul A'la Al-Maududi belum begitu nyata pergerakan mereka secara gerakan bersenjata. Kemudian berikutnya generasi demi generasi sekarang ini ya semakin melenceng dan semakin nyata dalam praktek ya, gerakan orang-orang khawarij, sehingga ya mereka melakukan apa yang mereka lakukan dari berbagai kekacauan dan kekacauan. Nah, kelompok yang seperti ini kemudian ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, mungkin orang-orang asing menunggangi kepentingan itu, kepentingan demi kepentingan mereka menunggangi kelompok ini demi menghancurkan Islam dan Muslimin, mengadu di antara Muslimin, memperburuk pandangan dan yakni wajah Islam di masyarakat dunia dan seterusnya, karena secara nyata kelompok-kelompok ini ya ada kaitannya dengan orang kafir, ada kaitannya dengan kelompok Syiah dan lain-lain yang semuanya ternyata memusuhi Islam yang benar, ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam bahwa mereka itu yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuhi muslimin dan mereka membiarkan para penyembah berhala. Nah, itulah yang kita lihat. Terhadap muslimin mereka begitu memusuhi. dan terhadap orang-orang kafir yang nyata-nyata kafir, mereka tidak melakukan gerakan-gerakan bersenjata. Terhadap Yahudi yang dekat dengan mereka, mereka tidak lontarkan peluru-peluru mereka ke arah Yahudi, tapi mereka ingin menghancurkan Ka'bah sebagaimana orang-orang Syiah ingin menghancurkan Ka'bah. Orang-orang Syiah, ISIS, Daesh. Ikhwan fil din rahimakumullah, itu kenyataan yang ada. Ya. Ketika mereka dibantah dengan seperti itu, kenapa kalian membiarkan orang-orang kafir nyata-nyata kafir, tapi justru gerakan-gerakan kalian diarahkan kepada muslimin? Muncullah syubhat di tengah mereka, membunuh orang-orang kafir yang lebih dekat, lebih utama dan didahulukan daripada membunuh orang-orang kafir yang jauh. Sementara muslimin yang mereka ada di tengah-tengah, muslimin itu sudah dianggap kufar. Makanya mereka melakukan gerakan-gerakan teror di tengah muslimin yang telah dianggap kafir, yang dalam pandangan mereka lebih utama memerangi kafir yang dekat daripada kafir yang jauh. Lihatlah ya bagaimana syubhat sedikit demi sedikit mempengaruhi pikiran mereka dan semakin menjauhkan dan melencengkan mereka dari jalan yang benar. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dan ini bagi ahlul haq, para pemeluk kebenaran yang mengikuti Rasulullah, menunjukkan semakin nyata kebenaran sabda Rasulullah, bahkan mereka, bahwa mereka memang justru lebih cenderung untuk memberangus muslimin ya, dan membiarkan orang-orang kafir. Ikhwan fiddin rahimakumullah, inilah gambaran tentang al-khawarij yang dikatakan oleh penulis tadi, bahwa al-khawariju murraq, orang-orang khawarij adalah orang-orang yang melesat keluar dari agama. Ikhwan fiddin rahimakumullah, selanjutnya kita masuk kepada poin berikutnya dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Dan sebelumnya ada hal yang perlu kita ingatkan pula, bahwa walaupun orang-orang khawarij masa kini mereka terkadang menyebut diri mereka dengan salafi. Ini harus kita bedakan ya. Nama salafiyah adalah suatu nama yang bernilai dan mahal, sehingga banyak yang mengaku bahwa dia sebagai salafi. Termasuk orang-orang khawarij di masa ini, mereka juga ya menganggap diri mereka sebagai salafi. Dulu-dulunya mungkin mereka enggak pernah mengusung nama salafiyah, tapi ketika dakwah salafiyah mencuat dan menampakkan kebenaran, mereka pun akhirnya yalbasuna libas as-salafiyah, memakai baju-baju salafi. Sehingga terkadang bagi orang-orang yang belum begitu mengerti tentang mereka, akhirnya rancu dalam melihat siapa sebenarnya salafi. Karena banyak orang yang mengklaim bahwa diri mereka salafi. Nah, ketahuilah bahwa orang-orang khawarij ini walaupun menyebut dirinya sebagai salafi, tapi mereka bukan salafi. Mereka adalah orang-orang khawarij. Ya, mereka adalah orang-orang khawarij. Seperti yang kita sebutkan prinsip-prinsip mereka di atas. Jadi jangan terkecoh, dan hendaknya kita mampu membedakan antara salafi yang sesungguhnya mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan orang-orang khawarij yang sok mengaku sebagai salafi. Harus dibedakan. Ya, sangat berbeda sekali antara keduanya. Selanjutnya ahibati fillah rahimakumullah, poin berikutnya yang disebutkan oleh Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zurah Ar-Razi rahimahumullah adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Al-Quran dan orang-orang yang berkeyakinan menyimpang tentang Al-Quranul Karim. Beliau mengatakan, "Waman za'ama annal qur'ana makhluqun fa huwa kafirun billahil azim kufran yanqulu anil millah. Dan orang yang berkeyakinan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia adalah kafir terhadap Allah yang Maha Agung dengan kekafiran yang mengeluarkan dari agama, memindahkan dari Islam. Nah, ini terkait dengan mereka yang punya keyakinan menyimpang terhadap Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim seperti yang kita telah lewati pada kesempatan sebelumnya, Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah. Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah, firman Allah, ucapan Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam sebagian ayatnya, di antaranya dalam surat Al-Isra ayat yang ke-6, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah." Dan apabila salah satu dari kaum musyrikin minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia. Hatta yasma' kalam Allah, supaya dia mendengar kalamullah. Supaya mendengar apa? Mendengar Al-Quran. Ketika dia dilindungi oleh seorang muslim, maka yang namanya muslim tentunya akan membaca Quran. Ya, apalagi di zaman dulu, gak seperti zaman sekarang. Muslimin jauh dari Al-Quran, jarang membaca Quran. Tapi zaman dulu rajin baca Quran. Sehingga ketika ada seorang musyrik dilindungi oleh seorang muslim, mereka akan dengar Quran. Allah katakan biarkan dilindungi supaya mendengar kalamullah. Barangkali dia masuk Islam. Nah, yang jelas dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebut Al-Quran dengan kalamullah. Nah, itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita telah sebutkan juga, ya, bahwa orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Jahmiyah tidak meyakini Al-Quran sebagai kalamullah. Mestinya mereka ingat dan mereka tahu bahwa Allah Azza wa Jalla telah menantang makhluk seluruhnya, jinnya maupun manusianya, untuk mendatangkan yang seperti Quran. Dan mereka tidak mampu. Kullu in ijtama'atil jinnu wal insu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah, seandainya jin dan manusia mereka berkumpul dan bersepakat untuk mendatangkan yang seperti Al-Qur'an, mereka tidak akan mampu mendatangkan yang seperti Quran, walaupun sebagian mereka membantu yang lain. Jin dan manusia seluruhnya tidak akan mampu. Maka Allah Azza wa Jal menurunkan tantangannya, disuruh mendatangkan 10 surat saja. Qul fa'tu bi'ashri suwarin muftarayat, katakan kepada mereka, datangkan 10 surat yang mereka buat untuk menyerupai Al-Quran. Tidak mampu. Turun lagi sampai ditantang untuk mendatangkan 1 surat saja. Ya, fa'tu bi suratin mithlih, maka datangkanlah dengan 1 surat yang seperti Al-Quran. Surah min mithlih, walaupun surat yang paling pendek, yang 3 ayat saja, ya, surat Al-Kautsar atau surat Al-Asr, mereka juga tidak bisa. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, betul-betul kalamullah. Seandainya bukan kalamullah, kenapa orang-orang tidak mampu Seandainya itu ucapan Muhammad, Muhammad manusia biasa, kenapa yang lain enggak mampu? Padahal manusia banyak berkumpul jadi satu. Nah, ini salah satu bukti bahwa betul-betul Al-Qur'an kalamullah, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat, tidak ada yakni sama sekali kekurangan padanya. Sempurna. Ikhwan fi din rahimakumullah. Tapi orang-orang Mu'tazilah tetap saja tidak mengimani Al-Qur'anul Karim sebagai kalamullah. Karena mereka memang sejak awalnya tidak meyakini Allah Azza wa Jalla punya sifat kalam. Mereka tidak meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla punya sifat kalam. Adapun Ahlu Sunnah meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla punya sifat kalam. Allah berbicara. Pembicaraan Allah Azza wa Jalla dengan suara yang didengar. Didengar oleh malaikatnya, didengar oleh nabi-nabinya, didengar oleh Nabi Adam, didengar oleh Nabi Muhammad, dan nanti didengar oleh makhluk-makhluknya di hari kiamat. Ucapan Allah Azza wa Jalla dengan huruf-huruf, ya, alif lam mim, sad, nun, qaf, dengan kata-kata, kalimat yang bisa didengar dan dipahami. Itu keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tapi orang-orang Mu'tazilah tidak mengimani bahwa Allah berbicara. Ya. Seolah-olah mereka mengatakan bahwa Allah Azza wa Jal bisu. Na'udzubillah min dzalik. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka yakini. Nah, oleh karena keyakinan mereka terhadap Allah bahwa Allah tidak punya sifat kalam, akhirnya mereka tidak meyakini bahwa Al-Quran sebagai kalamullah. Akhirnya mereka tidak meyakini bahwa Al-Quran sebagai kalamullah karena Allah tidak punya sifat kalam. Nah, ini keyakinan yang sesat. Bahkan ini keyakinan kekafiran. Lihatlah di sini apa kata Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zurrah Ar-Razi. Siapa yang berkeyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir terhadap Allah Azza wa Jalla dengan kekafiran yang mengeluarkan dari keislaman. Sehingga orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah ketika mereka paham, ya, kesesatan ini dan mereka tetap dalam keyakinan mereka bahwa Al-Quran bukan kalamullah, maka mereka kafir. Kalau ada di antara mereka yang tidak begitu paham, ya, ada di antara mereka yang kena syubhat, mungkin belum dikafirkan karena belum paham. Seperti sebagian khalifah-khalifah Abbasiyah, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim Billah, Al-Wathiq Billah, tiga khalifah berurutan yang terpengaruh dengan keyakinan Mu'tazilah, para ulama masih mendoakan mereka karena mereka sebagai orang-orang yang terpengaruh dan kena syubhat. Ya, bingung. Dan akhirnya mengikuti mereka. Tapi orang-orang yang sudah memahami kesesatan ini dan tetap saja meyakini bahwa Al-Quran bukan kalamullah, maka hukumnya seperti yang dikatakan oleh Abu Hatim dan Abu Zurrah Ar-Razi, bahwa dia adalah kafir dengan kekafiran besar yang mengeluarkan dari keislamannya. Dan ini telah dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa ini sebagai kesepakatan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Seperti yang pada pertemuan kemarin kita bacakan, Ibnu Qayyim mengatakan walaqad taqallada kufrahum khamsuna fi hasyrin minal ulama'i fil buldani wallalaka'iyul imamu hakahu anhum bal hakahu qablahu At-Tabarani. Dan sungguh telah meyakini kafirnya mereka 50 × 10, yang di 500 dari para ulama fil buldan, ya, dari negeri-negeri, ya, ulama Ahlussunnah semuanya begini keyakinannya. Wallalaka iyul imamu hakahu anhum, telah menukilkan ucapan-ucapan mereka itu Al-Imam Al-Lalaka'i dalam kitabnya syarh usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, bal hakahu qablahu at-Tabrani, bahkan telah menceritakan ucapan ahli sunnah itu sebelum Lalaka'i, yaitu al-imam at-Tabrani rahimahumullahu jami'an. Ya, maka berhati-hatilah. Ya, karena akidah bahwa Al-Quran bukan kalam Allah telah menyebar di tengah umat, ya, termasuk di negeri kita, di sekolah-sekolah tinggi, Universitas Islam negeri, ya, merebak keyakinan-keyakinan liberal yang meyakini bahwa Al-Quran bukan wahyu Allah Azza wa Jal, bahkan Al-Quran hanya produk budaya. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah bagian daripada keyakinan-keyakinan orang-orang Mu'tazilah, bahkan lebih parah daripada keyakinan-keyakinan orang Mu'tazilah, ya, karena ini lebih jelek daripada apa yang dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah, ya. Oleh karenanya kita wajib berhati-hati dari keyakinan-keyakinan tersebut. Jangan dianggap ini cerita zaman dulu. Jangan dianggap ini hanya ada di buku-buku. Di zaman dahulu, cerita para ulama kita. Tidak. Ya. Memang ini zaman dulu ada, tapi zaman sekarang pun ada yang mewarisinya. Seperti kata orang, ya, pepatah Arab, di kulli qaumin warits. Tiap kaum itu ada yang mewarisi. Ya. Dan sampai sekarang Mu'tazilah banyak pewarisnya. Mu'tazilah banyak pewarisnya. Dan termasuk dalam hal ini yang mirip dengan orang-orang Mu'tazilah adalah keyakinan orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah juga mirip, walaupun mereka mengatakan Allah punya sifat kalam. Ya. Seperti dalam sifat 20 yang sering kita dengar, ya, antaranya apa? Sama', basar, kalam. Ya, mereka meyakini sifat kalam bagi Allah Azza wa Jal. Ahlu sunnah juga meyakini sifat kalam bagi Allah Azza wa Jal. Tapi apakah sama kalam yang diyakini oleh ahlu sunnah dengan kalam yang diyakini orang-orang Asy'ariyah? Ternyata tidak. Ya, kalam yang diyakini oleh orang-orang Asy'ariyah adalah kalam yang itu bukan harfun wa saut. Kalam yang itu bukan huruf dan suara. Mereka meyakini kalam hanya ada pada diri Allah Azza wa Jal, tidak terdengar. Ya, makna yang ada pada diri Allah Azza wa Jal tidak terdengar. Tidak diucapkan oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga sama saja dengan orang-orang yang mengingkari sifat kalam. Ya. Buahnya, hasilnya tidak beda dengan keyakinan orang Mu'tazilah. Ya. Atau kata orang, ya, bedanya tipis. Ya, 11-12. Kata orang. Ya, ini mirip-mirip saja. Karena hasilnya juga akhirnya bahwa Allah Azza wa Jal tidak berbicara dengan pembicaraan yang didengar. Ya. Sehingga kalau begitu Quran ini apa? Akhirnya mereka mengatakan Quran bukan kalamullah, tapi menceritakan tentang kalamullah. Ya. Quran bukan kalamullah, tapi apa? Hanya mengungkapkan atau menceritakan kalamullah. Itu bukan kalamullah. Ya. Apa bedanya dengan orang-orang Mu'tazilah kalau begitu? Nah, ini keyakinan orang-orang Asy'ariyah yang mengerti tentang mazhab Asy'ariyah. Ya, semoga orang-orang awam mereka enggak terpengaruhi oleh keyakinan ini. Banyak orang-orang kita Asy'ariyah, tapi mungkin awam enggak mengerti yang seperti ini, dan mungkin keyakinan mereka masih fitrah bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah dengan makna yang langsung terpahami. Yang namanya kalam adalah sesuatu yang didengar, dipahami, ada maknanya. Nah, umumnya orang masih memahami seperti itu, dan semoga Allah jaga pemahaman itu. Jangan sampai mereka kemudian memahami seperti ulama-ulamanya Asy'ariyah, yang justru akhirnya kembalinya seperti keyakinan Mu'tazilah. Ya, mengingkari kalamullah yang hakiki. Nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah azza wajalla menjaga kita semuanya. Sudah isya atau belum? Sudah. Kita lanjut kembali isya insyaallah.